Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallaman tasliman mazidah. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa nas'alullaha 'azza wa jalla yanfa'ana wa iyyakum bihadzal liqa. Innahu waliyyu dzalik wal qadir 'alaihi. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustaz Zulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu taala, yang terhormat para segenap pengurus Masjid Al-Azhar Summarecon hafizakumullah, para asatizah alim ulama dan para hadirin sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan karunia-Nya kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di rumah-Nya, di rumah Allah, tentunya dalam rangka sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semua. Dan semoga tentunya kita bisa mengambil manfaat dari majlis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk istiqamah. Para hadirin a'azzanillahu wa iyyakum, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada, ini mewakili Ponpes Asyifa Bekasi, terima kasih kepada Ma'ali Dr. Syekh Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia, kemudian Syekh Ahmad Al-Hazimi sebagai atase keagamaan Saudi Arabia yang walhamdulillah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Semoga pahala dari acara ini mengalir kepada semua pihak yang telah mensupport terlaksananya acara ini. Saya ini sebenarnya diundang, diminta untuk berbicara di depan, berbicara tentang satu hal yang sangat, menurut saya ini sangat krusial sekali. Tetapi biarkan Ustaz Zulkarnain yang berbicara itu. Kita sama-sama ingin memotret. Saya mengajak teman-teman semua, kita potret negeri kita. Saya dari Waqi', biar beliau nasnya. Minal Waqi' ilan nas ya. Tadi malam itu saya iya membuka-buka berita gitu ya. Dan yang saya buka hasil-hasil riset dari Badan riset dan inovasi nasional yang dulunya itu LIPI. Riset sangat mengagetkan bagi saya, gitu ya, di tengah-tengah kita yang sebenarnya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi ini adalah hasil riset. Kalau riset itu bisa salah, bisa benar, tapi nggak bohong. Beda sama laporan keuangan, Pak. Benar, tapi bisa bohong. Begitu ya. Riset itu nggak mungkin bohong, karena memang hasil dari memang metodologi yang ilmiah yang digunakan para peneliti. Dari ini indeks, ternyata Indonesia itu juara 4, Pak, di Indonesia, luar biasa. Juara 4 Indonesia yang anak mudanya dari umur 14 sampai 25 tahun itu mengakses situs pornografi. Juara 4 dunia. Ini luar biasa ini. Sementara di ASEAN itu juara 2. Berarti ada juara satunya dari ASEAN juga itu. Ternyata Singapura kalah sama kita. Dan ini luar biasa sekali negeri kita ini. Filipin kalah. Yang tidak bisa kita kalahkan, Vietnam. Kita menanggung malu maksudnya. Kalau negara-negara kafir itu menang dalam urusan seperti ini, ya mereka kafir, gak punya aturan gitu ya. Tetapi kenapa kita seperti ini gitu ya. Ini kan pertanyaan, potret kita. Saya akhirnya iseng lagi, coba deh buka lagi. Di urusan narkoba, Pak. Narkoba dari total ya rakyat Indonesia itu terpapar 4,5 juta. 4,5 juta orang terdampak narkoba. Dari 4,5 juta itu, ini kita memotret saja ya. Dari 4,5 juta itu 2,15 itu anak-anak muda. Usia 14 sampai 25. Ini hasil riset, Pak. Hasil riset dan saya dapatkan langsung dari situs Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya iseng lagi tuh. Ini tentang ya yang kita tuju kan anak-anak usia 14 sampai 25 karena katanya tahun 2045 Indonesia menuju emas apa? Ya, Indonesia menuju generasi emas. Puncak kejayaan. Lah, ini kalau misalkan 2045 berarti yang megang negeri kita sekarang umurnya sekitar 25-an. Atau sekitar antara sekitar 15 sampai 25. Makanya kita pengen lihat nih kita potret pemuda sekarang di usia seperti itu. Ini mengerikan sekali. Tahun 2021 LIPI itu masih LIPI dulu melakukan riset dari anak lulusan SMP 60%-nya, mohon maaf, ini kita harus sampaikan riset seperti ini biar kita sadar potret kita seperti apa gitu. 60% sudah tidak perawan lagi lulusan SMP. 60%. Yang lulusan SMA 87, sekian yang saya baca tuh. Kita enggak bicara lulusan kuliah. Ini potret negeri kita yang katanya 2045 akan menuju generasi emas. Saya jadi teringat waktu itu kami sempat diamanahkan untuk riset juga, yaitu riset indeks kemampuan membaca Al-Quran bagi guru-guru agama, bagi guru-guru PAI. Ternyata hasilnya, ini saya sendiri yang langsung turun, 60% itu guru agama baru bisa mengenal huruf. Guru agama baru mengenal huruf, gimana muridnya? Dari 60% itu, 50%-nya, 50-sekian% bisa membaca Al-Quran, lumayan. Baru bisa baca Al-Quran. Dari 50% itu, 32%, saya masih ingat sekali, 32% bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi kan dari sekian persen tuh, ini guru agama. Kemudian tahun berikutnya, kita pun ada riset ke mahasiswa. Dan itu risetnya dengan metodologi yang kuantitatif, yang tentunya dengan metodologi yang memang standar kita gitu ya. Standar metodologi kuantitatif. Dari mahasiswa jurusan agama yang melanjutkan ke universitas agama seperti UIN, itu hasilnya untuk mahasiswa yang jurusan syariah, jurusan syariah, ini jurusan-jurusan usuluddin, jurusan syariah, 50% bisa baca Quran. Lumayan. 50% lagi enggak bisa baca Quran. Kan ngeri, Pak. Pantesan ngomongnya aneh-aneh gitu. Ternyata baca Quran pun enggak bisa, tapi ketika dia muncul di media seolah-olah luar biasa sekali begitu. Ini kita belum meriset ya, teman-teman sekalian, belum meriset mahasiswa yang umum, yang sekolahnya di sekolah umum, itu bagaimana mereka terhadap Al-Quran begitu ya. Bagaimana Quran itu, apakah mereka bisa baca Quran atau enggak? Kita belum berbicara tentang satu hal yang paling krusial sebenarnya dalam Quran. Karena Quran ini kan tidak hanya sekedar untuk dibaca. Kita paham semua, Quran itu bukanlah sesuatu yang setelah dibaca selesai kan. Tetapi yang Allah dan Rasulnya inginkan kan lebih dari itu. Tetapi kenyataan di kita, ya, dari ya tadi hasil dari kenyataan yang ada, ini rasanya ada sesuatu yang salah, gitu. Ada sesuatu yang salah terhadap Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran dari sisi mushaf di Indonesia, ini sudah industri yang luar biasa. Industri Al-Quran ini salah satu industri terbesar. Bahkan di COVID, hampir industri percetakan saat itu kolap. Kecuali satu, percetakan Al-Quran. Makanya saya sempat kita berkunjung ke Gramedia, itu pabriknya di Cikarang. Ketika kami ke sana, ternyata yang dicetak pas COVID tuh hanya Al-Quran. Jadi industri Al-Quran, permintaan Al-Quran itu besar. Permintaan masyarakat. Sementara pemerintah sendiri hanya mencetak Al-Quran paling banyak 100 ribu. Itu juga kasus gitu ya. Paling banyak 100 ribu. Tahun 2015, 2016 itu yang paling banyak. Setelah itu, setelah ada kasus, anggaran untuk mencetak Quran itu sangat kurang sekali. Sementara jumlah kaum muslimin di Indonesia itu sangat banyak sekali, sehingga ini menjadi kesempatan bagi swasta untuk bermain di situ. Jadi untuk berbisnis dari sisi percetakan Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin kita potret, ya seperti itu negeri kita. Di satu sisi, Al-Quran ini sangat mudah sekali, ya kan? Di sisi lain, realitas yang ada sangat bertentangan dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Ini ayat ini sangat masyhur sekali gitu ya, diulang 4 kali gitu. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dimudahkan untuk peringatan. Siapa yang mau mengambil peringatan? Jadi Al-Quran itu sebenarnya sudah dimudahkan. Dimudahkan apanya? Dimudahkan bacanya. Pertama, dimudahkan bacanya. Semua orang bisa membaca Al-Quran. Semua orang di dunia ini bisa membaca Al-Quran. Bahkan orang-orang Eropa itu bacaannya luar biasa. Padahal lidahnya itu enggak match dengan bahasa Arab. Kalau Indonesia masih match. D ya D, C ya C, Indonesia kan. Kalau orang Eropa, C, A, T, kita nyebutnya apa? Cat. M, O, N, E, Y, kita nyebutnya apa? Money, gitu kan. Orang sana nyebutnya money. Tapi ternyata ketika mereka baca Quran luar biasa sekali. Artinya, kemudahan ini sudah terbukti. Kemudahan dibaca. Quran itu sangat mudah untuk dibaca. Sangat mudah untuk dipelajari. Maka kalau misalkan sampai umur segini belum bisa baca Quran, bukan karena kesulitan, atau bukan karena Quran sulit untuk dibaca, tapi bisa jadi kitanya kurang berusaha untuk belajar membaca. Kita kurang berusaha untuk belajar membaca. Mudah untuk difahami. Quran mudah untuk difahami. Bahasanya sangat ringan, bilisanin arabiyyin mubin. Bahasanya sangat jelas. Berbagai macam upaya untuk memahamkan Al-Quran di belahan dunia sudah banyak sekali. Di negeri kita, subhanallah, berbagai macam buku tafsir yang memberikan kita pemahaman terhadap Quran luar biasa sekali. Jadi 4 hal ini mudah dibaca, mudah difahami, kemudian juga mudah dihafalkan. Subhanallah, satu-satunya kitab ya yang mudah dihafalkan ya Al-Quran. Dihafal oleh seluruh umat Islam di dunia. Dan yang terakhir di zaman sekarang adalah mudah diakses. Ini kemudahan yang luar biasa di zaman sekarang. Di zaman dulu sulit. Harga tinta itu termasuk harga yang tinta kertas itu termasuk komoditi yang memiliki harga yang mahal di zaman dulu ya. Di zaman para salafus soleh. Kalau kita buka kisah-kisah mereka itu, bagaimana mereka sampai harus menggadaikan harta mereka atau menjual harta mereka yang berharga untuk hanya sekedar membeli tinta itu. Atau untuk hanya sekedar mendapatkan kertas. Perjuangan mereka gak bisa, gak ada apa-apanya lah kita kalau sekarang gitu ya. Di zaman sekarang, di setiap tempat, bahkan kita punya handphone, itu aplikasi Al-Quran luar biasa banyak sekali. Mudah diakses. Jadi Quran itu ada dekat dengan kita. Mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada sampai sekarang gitu. Sehingga hal ini bisa menjawab satu pertanyaan yang tadi gitu. Ini kenapa sih kita dekat dengan Quran, Quran itu dekat dengan kita, tapi potret kita seperti ini. Jangan kira ya kita tidak baik-baik saja. Kalau kita perhatikan ya, anak-anak muda sekarang itu, coba di masjid-masjid, kajian ba'da subuh, itu member tetapnya, itu bukan kaum milenial, apalagi Gen Z, kaum kolonial. Rata-rata kaum kolonial, jadi member tetap, bapak ini lagi, bapak. Ini mana milenialnya yang katanya gitu ya, yang katanya mau memegang negeri ini gitu. Ini pada kemana gitu? Ya, masjid jauh. Mereka jauh dari masjid. Dan memang yang diinginkan oleh orang-orang kafir ya seperti itu. Waqala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang-orang kafir itu berkata, jangan dengerin Qur'an. Ya, buat kekacauan padanya. La'allakum taglibun, kan begitu. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa menang. Buat kekacauan. Artinya bahwa upaya mereka untuk menghancurkan kaum muslimin, khususnya di Indonesia, itu tidak dengan cara fisik. Cukup jauhkan mereka dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Jadikan Al-Quran hanya sekedar, ya, kitab bacaan saja, itu juga udah bagus, gitu. Jauhkan mereka dari nilai-nilainya. Ini yang diinginkan oleh mereka. Oleh karena itu, kalau kita melihat, teman-teman sekalian ya, perbandingan antara kita dengan mereka terhadap Quran, mereka di sini yang saya maksudkan adalah para salafus soleh, ya, para sahabat, ridwanallahu alaihim ajmain. Ya. Kita terhadap mereka terhadap Quran itu jauh sekali gitu. Quran di zamannya para sahabat itu betul-betul dijadikan nilai, nilai hidup. Sesuatu yang memang harus dilakukan dan diamalkan adalah nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Itu di zaman para salafus soleh. Makanya mereka sangat bergantung sekali dengan petunjuk Al-Quran. Dan galaunya mereka adalah ketika mereka tidak memahami satu ayat dari Al-Quran. Itu galau. Ketika turun ayat, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Itu mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan zalim di sini. Mereka menyangka, mana ada orang yang enggak zalim gitu. Datang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, enggak ada orang yang enggak zalim gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna zalim. Enggak seperti itu makna zalim. Makna zalim itu adalah syirik. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapannya Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang patut kita garis bawahi adalah bagaimana mereka mendatangi Rasul menanyakan. Ada lagi satu riwayat. Saya mohon koreksi kalau ini riwayat tidak sahih, tapi masyhur gitu di buku-buku tafsir. Ketika turun ayat ini apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Ini ayat sering dibaca oleh imam-imam masjid kita. Luar biasa. Kalau kita melewati ayat ini, ya biasa-biasa saja gitu kan. Tetapi ternyata para sahabat enggak gitu. Ketika turun ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Apa yang kau nampakkan, dan apa yang kau sembunyikan, yuhasibkum bihillah. Ada hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika turun ayat ini, para sahabat mereka berpikir gini, yang nampak aja kita banyak salah, gitu kan? Apalagi yang tersembunyi. Kan begitu pikiran yang mereka pikirkan. Kalau kita mungkin lewat-lewat saja ayat seperti itu. Karena kita mungkin ya kurang memahami ya maksud dari ayat itu gitu ya. Ketika turun ayat ini, para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang, "Ya Rasulullah, umirna minal amali ma nutiq." Kita ini diperintahkan untuk beramal, kita lakukan ya Rasul. Minas salati wal jihad was sadaqah. Kalau kita diperintahkan sholat, kita berlomba-lomba sholat. Berapa kilo masjid itu, kita datengin. Istilahnya seperti itulah. Ya. Makanya para sahabat itu rajin sholatnya, Pak. Jamaah penuh. Ya, mereka berlomba-lomba. Wal jihad. Ketika kita diperintahkan jihad, mereka pun berlomba-lomba untuk berjihad. Jihad fi sabilillah. Melawan musuh gitu. Was sadaqah. Diperintahkan sedekah. Kita pun berlomba-lomba sedekah. Kalau kita buka lembaran sedekahnya apa sejarahnya, subhanallah ya. Turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lomba-lomba para sahabat untuk sedekah. Subhanallah. Ketika Rasul meminta mereka untuk sedekah ya dalam hari-hari yang sulit dalam peperangan, mereka juga berlomba-lomba untuk sedekah. Bahkan ada sahabat yang enggak bisa sedekah, nangis. Enggak bisa sedekah, nangis. Beristighfar gitu. Ini jauh sekali sama kita lah gitu ya. Ini semua kita lakukan ya Rasulullah gitu kan. Walakin kata mereka, nazalat hadhil ayat la nutiquha gitu. Tapi ayat ini turun, kita enggak bisa lakukan ini. Subhanallah, ini lihat. Poinnya adalah mereka memperlakukan ayat sebagai pedoman mereka. Dan mereka itu belajar Quran, cara belajar mereka dengan cara belajar kita berbeda. Cara belajar mereka itu kalau 10 ayat belum bisa mereka implementasikan tuh mereka enggak lanjut dulu. Ini menurut penuturan seorang yang bernama Abdurrahman As-Sulami itu gitu. Jadi kalau enggak lewat 10 ayat tuh enggak lanjut dulu. Dihafalkan, difahami, ditadabburi, diamalkan. Sehingga subhanallah Allah mengangkat derajat mereka. Quran menjadi nilai. Itu yang sebenarnya seharusnya seperti itu. Bagaimana menjadi ahlul Quran? Bagaimana ahlul Quran itu tidak hanya sekedar dia bisa baca. Oke. Membaca itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk baca. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, itu akan menjadi apa? Penolong nanti. Baca teruslah baca. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukan kamu nanti sejauh mana engkau ayat yang kau baca. Tetapi ada satu pesan tersirat dari situ. Ya. Bahwa Al-Qur'an itu inti dari kenapa kita harus membaca adalah kita dengan bacaan itu bisa naik level berikutnya, yaitu memahami. Harapannya adalah mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Itu luar biasa. Ketika Al-Quran itu dijadikan nilai, Islam ini akan naik. Ya. Allah akan meninggikan Islam. Karena yang ditakuti oleh mereka adalah ketika Al-Quran sudah menjadi nilai. Makanya mereka untuk menghancurkan kaum muslimin, jauhkan mereka dengan Al-Quran. Jadi setannya setan manusia tuh. Makanya kalau ketika kita baca Quran, kita disuruh apa, Pak? Wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maksudnya apa? Agar ketika kita baca Quran, fokus. Jangan di sela-sela baca Quran tergoda oleh setan. Karena orang kalau sudah fokus, ya, bacaan itu akan masuk ke dalam hati, akan terdorong untuk mempelajarinya. Ini yang jadi masalah, Pak. Ya. Bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Tidak hanya sekedar bacaan. Dan disinilah ya, Ahlul Quran itu ada. Jadi Ahlul Quran itu ya Ahlullahi wa khasratuhu adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi bagaimana Al-Quran itu menjadi nilai bagi mereka. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak berpanjang-panjang karena kita pun ingin mendapatkan faedah dari Al-Ustaz Zulkarnain terkait dengan Ahlul Quran. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan. Nashkuru li fadilatil ustaz ala ma qaddama wa afad. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada fadilatul ustaz Dr. Imam Arif MA atas mukaddimah dan materi yang sangat berharga yang telah beliau sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga bisa mengevaluasi lagi kehidupan kita sehari-hari dan kita tidak menutup diri dari potret keadaan bangsa kita dan generasi muda kita hari ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk menyempurnakan faedah dan memperdalam pembahasan kita tentang jalan menjadi ahli Quran, kini kita akan melangkah ke sesi atau materi utama yang kedua. Materi ini akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullahu taala. Fa ila fadilatihi falyatafaddal mashkuran ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alaihi wa ni'amihi walladhi faddala bihi ummatal islam bil qur'anil majid alladhi yusilu ila jannatihil ula. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Lahul asma'ul husna was sifatul ula. Sallallahu alaihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Khaliluhu al mustafa wa safiyuhu al mujtaba. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ma ta'aqabat al-ayyam wal-layali wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan di masjid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. terkhusus untuk Kementerian Agama Saudi Arabia, yang dalam hal ini dari Atasi Agama di Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, yang mereka alhamdulillah memberi berbagai khidmat dan jasa yang baik di dalam mendekatkan umat Islam di Indonesia ini kepada hal-hal yang membawa manfaat untuk mereka di dunia dan di akhirat, meluruskan jalan dan juga membentuk karakter-karakter yang menampakkan Islam yang pertengahan, Islam yang lebih dekat kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan simbol tegaknya sebuah umat dan amannya sebuah negeri. Dan juga kita berterima kasih kepada Yayasan Buana Ilmi atas acara yang telah diselenggarakan, dan juga kepada DKM Masjid Al-Azhar dan fasilitas di tempat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya, dan juga pada seluruh hadirin dan hadirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang salih. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alih. Sebenarnya di tema yang dibahas di pagi hari ini, menjadi ahli Al-Quran, di tema yang sangat penting sekali. Ya, banyak sudut urgensinya, apalagi sudah kita dengarkan dari Fadilatul Ustaz Dr. Imam Arif Hafizahullah Ta'ala. Ya, keterangan-keterangan ya, yang harusnya membuat suara itu terkejut juga ya. Tapi saya sebenarnya kalau ini berpikir beberapa dekade sebelumnya ya, kayaknya dulu di 2-3 dekade yang lalu itu banyak masyarakat yang lebih buta membaca Al-Quran, karena terasa sulit ya cari guru, kemudian sulit tidak seperti sekarang ya, orang membaca Al-Quran ada di HP-nya, dia mau mendengarkan dia bisa cari korinya, dia dengarkan. Ya, ada sudut-sudut lain. Ya, cuman kenapa data-data itu tadi terlihat? Ya, karena memang faktor yang memisahkan menjadi jurang antara Al-Quran dan umat Islam ini itu semakin banyak di masa sekarang. Semakin banyak di masa sekarang. Ya, saya teringat ya, para ulama ada yang menyebutkan di tafsir ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan-hewan buruan dan dalam kalian dalam keadaan ihram. Jadi katanya ketika ayat ini turun, itu orang-orang pergi haji, pergi umroh, biasanya tidak ada hewan buruan muncul. Ya, tidak ada hewan buruan yang muncul. Tapi pada muncul semua hewan-hewan itu. Banyak yang bertebaran, berkeliaran. Itu menjadi ujian. Ya, begitu turun perintah, wahai orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan dan kalian dalam keadaan ihram. Malah ketika di posisi ihram, tadinya tidak muncul, jadi kelihatan di depannya. Jadi kelihatan di depannya. Itu ujian-ujian. Ketika datang perintah-perintah tersebut. Ya, dan subhanallah, kita di masa sekarang ini ujiannya itu lebih banyak, lebih besar lagi. Ya. Dulu kalau ingat di masa dahulu ya, orang-orang berbuat dosa, berbuat maksiat, itu kadang ada hal-hal terkait dengan dosa kalau mau dilakukan, itu panjang prosesnya untuk buat dosa itu. Iya. Untuk membuat dosa tersebut. Atau mungkin dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu. Hal itu. Tapi sekarang dosa-dosa itu kadang bersama seseorang. Ada di HP-nya, ada di benda yang berada di genggamannya. Ya. Dan ini semua adalah ujian-ujian. Dan kita harus memahami tentang ujian tersebut. Maka tema ini menjadi Ahlul Quran itu adalah suatu solusi yang besar di dalam menata diri, memperbaiki generasi, dan membangun dari masyarakat umat Islam di negeri kita ini. Sebab umat ini, kalau mereka kembali kepada Al-Qur'annya, dekat kepada Al-Qur'annya, maka pasti banyak kebaikan di tengah mereka. Banyak kebaikan di tengah mereka. Tapi kapan mereka jauh dari Al-Qur'annya, dilalaikan darinya, nah disinilah sebab datangnya berbagai kekhawatiran-kekhawatiran, dan subhanallah telah terjadi banyak hal yang buruk menimpa umat Islam ini disebabkan karena jauhnya mereka dari Al-Quran. Iya. Maka patut kita selalu mengulangi dan selalu mempelajari serta selalu memahami dan menyadari pentingnya seorang itu hidup dengan Al-Quran, terkait dengan Al-Quran, terikat dengannya di seluruh lapisan dan makna-makna kehidupannya. Ada sebuah hadis yang menarik ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan selainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya ahlin, keluarga-keluarga di antara manusia, di tengah manusia. Ya, jadi ahlin itu kalau bahasa Arab ya, itu mengandung banyak makna sebenarnya. Ya kalau bilang ahlul mal, itu artinya orang yang banyak hartanya. Ya, ya kalau bilang ahlus sadaqah, itu artinya dia dari kaum yang banyak bersedekah. Kalau dikatakan ahlul ilm, itu dari para ulama, dari orang yang berilmu. Kan begitu? Iya. Kalau dikatakan ahlul bait, berarti dia dari keturunan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Nah, itu ahl. Iya. Sekarang Allah sebut bahwa, Rasulullah sebut bahwa Allah memiliki ahl di tengah manusia. Iya. Dan ini penyandaran, disandarkan kepada Allah, itu penyandaran pemuliaan namanya. Sama dengan Ka'bah. Ka'bah disebut apa? Baitullah. Rumah Allah. Iya. Disandarkan kepada Allah karena kemuliaan Ka'bah itu. Kitabullah, Al-Quran disebut apa? Kitabullah. Ini penyandaran sifatnya kalau itu. Iya. Dan juga penyandaran pemuliaan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kadang dia bermakna pemuliaan terhadap hal tersebut. Kayak untanya Nabi Saleh disebut apa? Naqatullah. Ya, unta Allah disandarkan kepada Allah pemuliaan terhadap unta tersebut. Misalnya Rasulullah, Rasulnya Allah. Itu penyandaran pemuliaan namanya. Iya, penyandaran pemuliaan. Nah, maka para sahabat bertanya, siapa ini ahlullah ini? Dan perhatikan bahasanya ya, ahlin. Ahlin itu jama ya. mulhad namanya. Tapi jama. Ya. Nah ini dipetik oleh para ulama bahwa ahlul Quran itu bukan sedikit. Bisa banyak orang. Dari ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu tidak mesti dia terbatas para ulama. Tidak mesti. Iya. Disebut sebagai ahlul Quran. Memang dia berjenjang, berderajat. Tingkatan-tingkatan. Tapi kadar dia masuk ke dalam ahlul Quran, itu ada kadarnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah ahlu Allah ini? Siapa ini yang keluarga Allah, disandarkan kepada Allah? Siapa mereka ini? Maka Nabi SAW, ahlul Quran, hum ahlullahi wa khafatuhu. Diberi oleh Nabi SAW, sifat yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran, ahli Al-Quran, mereka adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan kekhususan, golongan khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini ahlul Quran. Dengan berbagai keutamaannya dan kebaikannya. Jadi hadis ini kita ingin jabarkan di pertemuan ini dengan tema kita menjadi ahlul Quran dari dua sudut. Sudut yang pertama, kriteria dari ahlul Quran ini apa? Dan sudut yang kedua, sudut keutamaan menjadi ahlul Quran. Keutamaan menjadi ahlul Quran. Jadi ini dua sudut ada di dalam hadis ini. Diberi anjuran dan diterangkan keutamaan. Ini bukan sembarangan ini, ahlul Quran ini. Ini keluarganya Allah. Ya, kelompok dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikhususkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini, itu syah di dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatkumur rahmah wa haffatkumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Empat keutamaan. Tidak ada satu kaum yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah. Mentilawanya. Dan saling mempelajarinya. Ini keutamaan khusus ini. Dan ini pekerjaannya juga lebih tinggi nilainya. Bukan sekedar membaca saja. Tapi mereka tilawah, tadabbur terhadapnya dan mempelajarinya. Mempelajari dari apa? Maknanya. Tidak ada satu kaum yang duduk di rumah Allah, dari rumah-rumah Allah, dari masjid Allah. Mereka mempelajari ya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Turun sakinah. Iya. Dan sakinah ini luar biasa ya, untuk ahli Al-Quran. Sakinah. Ketenangan itu. Sampai sebagian sahabat itu membaca Al-Quran, itu malaikat turun. Ini terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Betul-betul tenang. Iya. Dan manusia berjenjang di dalam ketenangan tersebut. Ya kalau bisa sampai ketingkatannya sahabat itu, mungkin akan terjadi hal-hal yang semisal itu. Iya. Turun di tengah mereka as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat. Diliputi oleh rahmat. Kemudian yang ketiga, wa haffatuhumul malaika. Akan diteduhi oleh para malaikat. Ya. Dan malaikat itu tidaklah turun ke suatu kaum menuduhi mereka kecuali kaum tersebut adalah kaum yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang di dalamnya dipelajari Al-Qur'an di masjid-masjid Allah. Tapi ingat ya bahasanya di sini fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda ya belajar di rumah dan di selain rumah. Di masjid dan selain masjid. Walaupun di selain masjid ya kadang terdapat dan diambil dari keutamaan ilmu, tetapi di masjid itu ada keutamaan-keutamaan lain tidak di tempat lainnya. Iya. Kemudian keutamaan yang keempat, orang yang hadir di majelis itu yang dikaji di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an ini, Allah akan sebut mereka dibanggakan di depan para malaikatnya. Makanya wajar kalau Nabi bilang ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Qur'an mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisinya. Iya. Ini penyandaran pemuliaan. Dan cukuplah hal tersebut sebagai kebanggaan untuk seorang muslim dan muslimah. Iya. Dan saya akan bacakan ya ayat-ayat, hadith-hadith Rasulullah SAW. Dan saya akan uraikan dua hal ini. Karena kita ada dua perkara ya. Pertama tentang keutamaan ahli Al-Quran. Dan yang kedua sifat-sifat ahli Al-Quran. Ini dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Baik. Ya kalau di hadith dikatakan ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Siapa yang orang yang melekat padanya Al-Quran ini? Jadi tidak dikatakan ahli sesuatu kalau dia mengerjakannya satu, dua kali, ya, tidak melekat dengannya. Itu bukan ahli sesuatu namanya. Jelas ya? Ya kalau katakan ini ahlul ilm, berarti dia bagus itu. Di bidang ilmu, memang dia banyak mempelajari ilmu sehingga layak disandarkan kepada ilmu. Iya. Sama kalau dikatakan ahlus sadaqah, berarti dia banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Iya. Nah cocok orang satu, dua kali kemudian dikatakan ahli sedekah. Tidak. Ini memang kebiasaan dia. Bersedekah. Nah begitu pula kalau dikatakan ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Apakah orang cuma sekali, dua kali baca Al-Quran? Atau orang yang membaca Al-Quran, banyak dia membaca. Tapi dia membaca dari mushaf. Bacanya dari mana? Dari mushaf. Ataukah dia banyak membaca Al-Quran? Dia baca Al-Quran dari hafalannya. Dia baca Al-Quran dari hafalannya. Ataukah yang dimaksud banyak membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran maksudnya dia baca bukan mushaf, dia baca dari hafalan. Dan dia juga tadabbur terhadap makna-maknanya. Tahu kandungannya. Ataukah maknanya ahli Al-Quran adalah orang yang mengamalkan kandungan dari Al-Quran. Ini jenjang lainnya. Jenjang lainnya. Ini semuanya mana-mana ada di dalam syariat. Hadith-hadith itu menguraikan keutamaan-keutamaan. Ada yang mencakup semuanya, ada yang mencakup sebagiannya. Ada yang mencakup sebagiannya. Baik, misalnya hadith Abdullah bin Amr bin As. Ini diriwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dari jalur Asim bin Abi Nujud, dari Zir bin Hubeish, dari Abdullah bin Amr bin As. Ini jalur apa penghafal Al-Quran ini. Jalur bacaan kita di Qiraat Hafs dari Asim. Ya, jelas ya. Ini jalur Al-Quran yang kita baca. Hadits ini. Abdullah bin Amr bin As berkata, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahib Al-Quran, kawannya Al-Quran, ahli Al-Quran, akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, ikra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhir manzilatik inda ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, pemilik Al-Quran, bacalah. Kemudian naik. Naik ke tangga-tangga surga. Naik ke surga. Ya. Dan tartil. Sebagaimana kamu dulu mentartil di dunia. Sebagaimana kamu dahulu mentartil di mana? Di dunia. Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi ini ayat mengandung dua kemungkinan makna ya. Dan dua kemungkinan makna ini disebutkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan makna ayat ini keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Ini bukan keutamaan orang yang banyak membaca saja. Ya kalau dia banyak membaca ini banyak sekali semua orang membaca. Jelas ya? Tapi ini keutamaan orang yang menghafal. Dari apa yang biasa dia hafal, dia tartil. Akan disuruh dia baca. Sesuai dengan tartilnya itu. Disitulah derajatnya di sorga. Jadi naik ke derajat sorga begitu. Baik. Pendapat yang kedua. Mengatakan bahwa makna dari ayat. Itu pengangkatan derajat yang selalu. Jadi ahlul Quran itu, kapan dia membaca Al-Quran, itu akan mengangkat derajatnya di sorga. Begitu dia baca, naik lagi. Ya. Dia berhenti, setelah itu dia baca lagi, naik lagi. Naik lagi. Dia berhenti, dia baca, dia naik lagi. Ya. Dan yang seperti ini, itu datangnya hanya kepada siapa? Kepada orang yang banyak mentartil Al-Quran dari hafalannya. Dari hafalannya. Jadi ayat ini, subhanallah, atau hadits ini memberi kepada kita pengertian pentingnya seseorang itu menghafalkan Al-Quran. Iya. Al-Quran itu dimudahkan. Diulangi di banyak ayat dalam satu surah. Seperti yang disebut oleh Ustaz kita tadi. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk zikir. Dimudahkan. Sangat dimudahkan. Yang menjadi masalah, di mana kita dari Al-Quran itu? Iya. Padahal mudah sekali. Membaca surah Al-Fatihah. Ya harusnya semuanya sudah ahli membaca surah Al-Fatihah. Ahli. Kalau dia tidak sanggup menghafal banyak surah, maka paling tidak dia banyak membaca surah apa? Surah Al-Ikhlas. Karena surah Al-Ikhlas itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'dil thuluth Al-Quran. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, baca surah Al-Fatihah 3 kali, kamu seperti membaca 1 Al-Quran. Pahalanya. Syekh di dalam riwayat membaca Qul ya ayyuhal kafirun, itu seperti membaca 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran. Iya. Ya kalau surah-surah pendek ini sering dia baca, itu tartil namanya. Tartil. Jadi Al-Quran, kalau dia hafal semuanya, itu keutamaan besar. Kalau dia tidak hafal semuanya, dia hafal kadar kewajibannya. Ada namanya kadar kewajiban. Nah, itu harus dipahami, kadar kewajiban ini. Kadar kewajiban itu adalah kita menghafalkan surah Al-Fatihah dan beberapa surah pendek. Itu kadar kewajiban. Iya. Supaya kita ini tergolong kepada orang yang beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Al-Quran, dan terangkat kewajiban kita di dalam sholat. Terangkat kewajiban kita di dalam sholat. Baik. Membaca Al-Quran sekarang dimudahkan. Orang mau tajwid, mau ini. Banyak yang bisa mengajari. Banyak yang bisa mengajari. Jangan sampai ada yang berhayal, dia datang di hari kiamat menghadap kepada Allah, tidak pandai membaca Al-Quran dengan bagus, dia berkata, ya Allah, saya belum belajar kemarin di dunia. Itu tidak diberi udur. Yang mengajari Al-Quran banyak. Kita ini tinggal di negeri, banyak orang yang pandai membaca Al-Quran. Iya. Paling tidak dibenarkan membaca surat Fatihah itu. Pandai membaca surah Al-Fatihah. Apalagi, subhanallah ya, kalau dia adalah seorang yang memegang tanggung jawab sebagai imam masjid, itu gak boleh seorang imam itu dia gak pernah talaki membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, tiba-tiba jadi imam. Inilah yang sekarang banyak terjadi ya. Gak tanggung-tanggung. Masjid besar, subhanallah. Imamnya baca Al-Fatihahnya tidak benar. Tidak sah sholat kita di belakangnya. Dan ini bentuk menelantarkan sangat besar. Ini orang yang, ini fenomena lain ini Ustaz. Sudah imam masjid, rajin ke masjid, punya niat ibadah, tapi bacaan Al-Fatihahnya saja belum benar. Iya. Bacaan Al-Fatihahnya belum benar. Ini bukan masalah apa namanya panjang pendeknya. Iya. Dalam mat yang sifatnya di mat di kadar yang ada silam atau ada beberapa qiraat di situ bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Ini kadang kekeliruannya dalam merubah huruf. Iya. Huruf ta menjadi ta misalnya. Ain menjadi a. Itu kan merubah makna namanya. Merubah makna. Dan ini tidak diperbolehkan seorang. Apalagi dia imam masjid. Iya. Masuk ke dalam sholat. Dia masih ikuti gaya bahasa Indonesia ya. Akhirnya bahasa Indonesia ini berpengaruh kepada apa? Bacaannya. Dan ini tidak diperbolehkan. Dia harus duduk talaki kepada guru. Iya. Harus talaki kepada guru. Jadi ini kadar juga. Kadar di dalam menekuni Al-Quran. Nah kalau dia sudah mengambil dasarnya, sisa setelah itu, itulah level seorang berlomba-lomba di situ. Untuk tingkat surganya. Di situ seorang berlomba-lomba. Iya. Semakin bagus dia terhadap Al-Quran, berarti dia semakin memperbagus levelnya ke surga. Jadi orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, itu artinya dia punya perhatian terhadap surganya. Punya perhatian terhadap surganya. Ini bukan masalah apa namanya dia bisa baca, tidak bisa baca, orang lain menyimak, tidak menyimak. Ini masalahnya, masalah untuk kemaslahatan dia sendiri. Baca Al-Quran. Dan naiklah kamu, wartaki naik dengan baca itu. Warattil dan tartil. Ini sudut lain ya. Dari sifat Ahlul Quran. Ahlul Quran itu bisa mentartil Al-Quran. Itu Ahlul Quran namanya. Iya. Karena tartil ini kadar wajib. Kadar wajib. Kita diperintah di dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Tartillah Al-Quran itu dengan sebenar-benar tartil. Iya. Diperintah dengan lafaz amr. Tartillah Al-Quran dengan tartil yang sebenarnya. Dengan sebenar-benar tartil. Faidha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Iya. Apabila kami telah membacakan Al-Quran itu kepada engkau Nabi Muhammad, ikuti. Perintah lagi. Ikuti Qur'ana, pembacaannya. Ya, tajwid itu betul ya kata Al-Jazari, bahwa tajwid itu dia hukumnya wajib. Ya, wajib dari sudut apa? Wajib dari sudut suara itu membaca Al-Quran sebagaimana diturunkannya. Itu tartil namanya. Iya. Adapun terkait dengan panjang pendeknya, mat dan seterusnya, ya itu memang gak semua orang wajib kesana mempelajarinya. Tapi dia cukup membaca Al-Quran dari bacaan yang biasa dibaca di mana? Di negerinya. Tapi gak boleh seorang itu membaca Al-Quran, dia tidak memberikan huruf-huruf itu haknya untuk dibaca sebagaimana mestinya. Dan itu sifatnya tartil. Nah, kalau seorang membaca Al-Quran, maka dia tartil Al-Quran itu dengan sebaik-baik tartil. Ya. Tidak ada tartil itu melagu-lagukan, tidak ada. Itu bukan urusan Ahlul Quran. Melagu-lagukan. Ya. Dengan lagu-lagu yang biasa kita dengar ya, dengan apa namanya model-model maqamat. Itu tidak ada hubungannya dengan Ahlul Quran. Ya ada hubungannya dengan Al-Quran, dia bagus di dalam membaca, dan dia memperindah bacaan Al-Qur'annya. Laisa minna man lam yataganna bil Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'annya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau lewat di rumahnya, kompleksnya orang-orang Asy'ariyin. Ya, sahabat dari Bani Asy'ari. Al-Asy'ari ini nama kampung ya, di Wadi Rima, di Yaman dia. Setelah itu mereka pindah ke Kufa kebanyakannya. Abu Musa al-Ash'ari, Abu Malik al-Ash'ari, dan lain-lainnya dari para sahabat. Ketika Nabi SAW lewat di situ, beliau mendengar suara Abu Musa al-Ash'ari sedang membaca Al-Quran. Takjub sekali Rasulullah SAW dengan bacaan itu. Indah sekali bacaannya. Ya. Beliau berkata, laqad utiya hadza mizmaran min mazamiri ahli Daud. Sungguh orang ini telah diberi seruling seperti serulingnya keluarga Nabi Daud. Saking indahnya dia membaca Al-Quran. Kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah, andai kata saya dengar, saya tahu bahwa engkau mendengar saya, la habbartu laka tahbira. Saya akan percantik lagi bacaan saya. Rupanya itu baru bacaan biasa-biasa saja. Sudah kagum Nabi mendengarkannya. Bagaimana pula kalau dia perbagus bacaannya. Menunjukkan bahwa memperindah bacaan dengan Al-Quran itu disyariatkan. Tapi bukan dilagu-lagukan dengan model yang biasa. Kita lihat sebagai manusia, apa namanya, keliru di dalam hal tersebut. Jelas ya? Tapi dia baca Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Bacaan yang indah. Iya. Nah, itu tartil. Tartil ini sifatnya ahli Al-Quran. Bagaimana mentartil Al-Quran, membaca Al-Quran itu? Dia baca sesuai dengan apa yang berjalan di tengah ahli tajwid. Di tengah ahli Al-Quran. Iya. Apakah dia tartil dengan tartil yang pelan atau dia agak cepat? Iya. Tapi jangan dia baca Al-Quran yang dia inginkan bagaimana dia cepat khatam. Ya. Dan tidak seperti itu etika para as-salaf. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam ucapan beliau yang populer dengan sanad yang sahih, beliau katakan, "La tansurul Qur'ana kanathril baqal." Jangan kalian membaca Al-Qur'an itu menghambur, apa namanya, seakan-akan kayak korma dihamburkan. Wala tahazduhu kahaddis syair. Dan jangan kalian membaca Al-Quran itu dengan intonasi gaya seperti membaca syair. Dibaca cepat lepas begitu. Kata beliau, kifu inda ajaibihi. Berhenti kalian di Al-Quran itu di tengah keajaiban-keajaibannya. Di tengah keajaiban-keajaibannya. Berhenti di situ, di keajaiban Al-Quran. Wa harriku bihi qulubakum. dan gerakkan hati kalian dengan Al-Quran tersebut. Yang baca Al-Quran itu menggerakkan hati. Bagaimana seorang ketiga, dia mendengar Al-Quran, langsung tersentuh hatinya. Ketika dia melihat orang membaca Al-Quran, hatinya menjadi rindu untuk membacanya. Gerakkan hati dengan hal tersebut. Nah itu sifat-sifatnya Ahlul Quran. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Karena itu Ahlul Quran, mereka juga adalah orang yang membaca Al-Quran itu dengan makna haqqa tilawatihi. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang mentilawah kitab Allah, bahasanya di situ apa? Mentilawah. Ini bahasa Arab ya, tilawah ini. Tapi masalahnya kalau sudah di Indonesia kan, mananya jadi kurang. Mananya jadi kurang. Jadi, sungguhnya yang mentilawah kitab Allah. Bahasa Indonesia ya, sungguhnya orang yang membaca kitab Allah. Padahal tilawah itu, kata para ulama, ada tiga. Itu kalau dilihat di tafsir tilawah, dari sudut bahasa, dan dari sudut ucapan para ulama ahli tafsir, itu terpetik bahwa tilawah itu ada tiga makna. Ada tiga makna. Makna yang pertama, ada namanya tilawah lafdiyah. Tilawah secara lafad. Jadi baca Al-Quran itu sebagaimana turunnya. Sebab Nabi SAW, beliau itu dibacakan Al-Quran oleh siapa? Hah? Nabi menerima Al-Quran dibacakan kepada beliau oleh siapa? Oleh Jibril. Jibril turun khusus membawa wahyu, membacakannya kepada Nabi. Bahkan di setiap Ramadan, Nabi baca semua Al-Quran yang sudah turun. Iya. Di setiap Ramadan. Ini tilawah ya. Bahkan, apa namanya, di sebab turunnya ayat itu, di surah Al-Qiyamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dibacakan oleh Jibril ayat itu, beliau menggerakkan lisannya supaya bisa cepat mengeja, bisa mengulanginya. Maka beliau ditegur, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, thumma inna 'alaina bayana." Wahai Nabi Muhammad, jangan kamu gerakkan lisanmu itu tergesa-gesa ingin menguasainya. Ya. Tapi kalau kami bacakan Al-Quran, dengarkan. Kami yang bertanggung jawab mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Kalau sudah dibacakan kepadamu, ikuti bacaan itu. Ya. Jadi maksudnya, beliau diperintah kalau Jibril membaca Al-Quran, dengarkan. Pahami. Dan pasti Al-Quran itu akan tertancap pada dirimu. Kemudian setelah dibacakan, maka kamu mengikuti bacaan Jibril. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Jibril membaca, beliau baru mengulanginya. Itu etikanya. Ke guru pun seperti itu. Kalau guru sudah membaca, biarkan guru selesai dulu. Kita simak dengan bagus. Setelah guru selesai, baru kita ulangi bacaannya. Begitu metode di dalam apa? Mempelajari dan membaca Al-Quran. Iya. Jadi itu namanya tilawah lafdiyah. Ya, Nabi itu membaca lafadznya. Makanya ada dua orang sahabat, dia baca sebuah surah dengan sebuah bacaan, sahabat lain baca surah yang sama, bacaannya berbeda. Iya. Ribut mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murka terhadap keduanya. Setelah beliau katakan kepada yang pertama baca, yang pertama membacanya sebagaimana yang dia terima dari Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hakada unjil." Begitulah Al-Quran ini diturunkan. Kamu baca. Dia baca juga dengan bacanya. Kata beliau, hakada unzil. Begitulah diturunkan. Jelas ya? Jadi sebenarnya dua bacaannya benar. Nah, sepanjang itu dari Nabi SAW dibaca, diikuti sebagaimana yang dia baca. Dan di sini juga perlu kita pahami ya bahwa tilawah lafziyah itu pada dasarnya ditalaki dari guru. Ditalaki dari mana? Dari guru. Jadi seorang itu mengambil Al-Quran, asalnya di dalam agama itu, seorang baca ke guru. Guru membacakan kepadanya Al-Quran, bagaimana guru itu membaca, dia mengikuti sebagaimana bacaan guru. Itu asalnya. Ilmu tajwid itu pendekatan ilmu tajwid. Makanya tajwid itu baru ada beberapa masa setelahnya. Ya, didekatkan ilmunya Nabi dan para sahabat membaca Al-Quran, itulah yang dipaparkan dalam apa? Ilmu tajwid. Betul, terjaga. Semua kaidah-kaidah dan hukumnya terwarisi semua. Tersimpan dalam ilmu tajwid. Tapi asalnya, seorang membaca Al-Quran, dia langsung mengambil dari mana? Dari mulut guru. Dia mengambil dari mulut guru. Iya. Karena itu seorang itu harus punya perhatian ya. Dia baca kepada guru, dia datang. Iya. Dia lihat ada guru yang bagus bacaan Al-Qurannya, dia talaki dengan baik, dia datang, dia duduk. Walaupun dia pegang dari mushaf, nah mesti dia hafal. Dia baca, wah, saya datang ingin memperbaiki bacaan saya. Dia ambil mushaf, dia pegang. Iya. Guru memperbaiki bacaannya. Memperbaiki bacaannya. Dan di situ derajat tartil nanti akan bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Tapi intinya semua orang itu dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran. Siapapun dia. Dimudahkan mempelajari Al-Quran. Tapi derajat keutamaan itu berkelas. Ya, berkelas. Dan kelasnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan upaya kita sendiri. Sesuai dengan upaya kita sendiri. Kalau upayanya bagus, kerjanya bagus, ya derajatnya semakin tinggi juga. Ya sama misalnya di derajat tartil ini. Kita bicara di tilawah lafziyah sekarang ya. Mentartil Al-Quran. Saya membaca Al-Quran sekadar syah saja membacanya. Benar bacaan saya. Saya bisa mentartilnya. Sudah gak ada masalah. Ya dia sudah bagus cara penyebutan hurufnya. Pada harokat yang mesti dia panjangkan. Yang mesti dia pendekkan. Yang tidak ada harokatnya dia tidak beri harok, apa namanya, yang tidak ada matnya dia tidak beri mat. Nah itu sudah bagus itu. Sudah cakep. Jelas ya? Jadi jangan yang panjang dipendekkan. Alhamdulillahi Allah. Dia bilang misalnya alhamdulillahi. Itu kan nambah harokat namanya. Alhamdulillah. Apa yang dia tambah di situ? Alhamdulillah. Hah? Nambah wahu namanya. Iya kan? Alhamdulillahi. Dia nambah apa? Nambah ya. Yang kayak gini-gini dia hilangkan. Oke, dia sudah beres di situ. Ya. Dia sempurnakan di dalam penyebutan hurufnya alhamdu. Dia baca alhamdu pakai ha benaran. Jangan dia bilang alhamdu pakai kha. Atau dia bilang alhamdu. Ya, pakai ha, tapi dia pakai ha alhamdu. Lillahi. Ya begitu baca lillahi, hanya betul keluar. Dari pangkal leher. Dia keluarnya. Lillahi. Jelas ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca pakai ain, bukan pakai a. Sering kita dengar imam ya, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini di mana dia? Merubah-rubah makna Al-Quran. Al-alamin itu artinya, Rabb semesta alam. Alamin jamak dari alam. Alam manusia, alam jin, alam hewan, alam malaikat, itu alam semua. Seluruh alam-alam ini Allah adalah Rabb-nya. Jelas ya? Tapi kalau bilang alhamdulillahi rabbil alamin pakai a panjang kan? Alamin. Nah, itu dari kata alam namanya. Artinya orang yang sedang merintih, sakit. Jadi berubah maknanya. Jelas ya? Nah, ini enggak cocok dia baca seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat harusnya. As-sirat. Oke, sinnya ada kiraat. Bisa dibaca sin, bisa dibaca sad, dibaca zai. Ada kiraat, oke. Tapi ta'nya, ta' itu tidak ada menjadi ta'. Tidak bisa dibaca ihdinas sirata, tidak ada. Ihdinas sirata. Harus pakai ta'. Kalau dipakai ta', lucu juga. Sirat itu artinya apa? Salah satu bahasa untuk kepiting. Ya, jadi maknanya mintalah kepiting yang lurus, subhanallah. Ya, sholat jadi minta kepiting yang lurus. Harusnya minta as-sirat al-mustaqim. Ya. Ini berubah makna namanya. Yang seperti ini enggak boleh di tilawah lafziyah. Yatluna kitab Allah. Jadi kalau dia benar membaca kitab Allah, dia perbaiki dari sudut tilawah lafziyah. Ya. Dia belajar dari guru. Belajar dari guru. Diperbaiki oleh guru. Nah sekarang mulai berkembang ya teknologi ini. Kalau digunakan bagus juga kadang hasilnya bagus. Ya, ada dasar-dasar di penyebutan huruf sekarang. Orang bisa pakai teknologi apa namanya AI. Itu bisa di dasar-dasar. Menyebut huruf ya. Melafatkannya dengan benar. Nah tapi begitu dia sudah mau masuk membaca. Dia harus duduk sama manusia. Gak boleh pakai teknologi. Dia harus duduk kepada guru yang menyimaknya langsung. Nah itu baru dia benar. Kalau mendekatkan gak apa-apa, mendekatkan. Iya. Tapi begitu dia sudah mau mematenkan apakah dia sudah benar atau tidak, dia duduk ke guru. Guru mendengarnya. Gak apa-apa, ada yang jangan antum, orang yang sudah belajar bahasa Arab saja, jago bahasa Arab, itu pergi talaki di guru di sana, di Medina, satu bulan dia memperbaiki Al-Fatihah saja. Satu bulan. Cuma memperbaiki Al-Fatihah saja. Ini saya pikir, bukan saya takut-takutin ya. Saya sebenarnya tidak senang ada bahasa nakut-nakutin gitu. Ya, tapi saya cerita ya bahwa ada orang yang berjuang. Mungkin lisannya ada masalah atau dia sudah terbiasa dari kecilnya dan seterusnya. Itu kan susah dirubah itu. Ya. Saya juga dulu waktu talaki juz amma. Wah itu banyak sekali saya kena semprit sama guru saya. Diaman saya diperbaikin. Ya, dan itu berapa lama saya perbaikin untuk hal tersebut. Sampai terbiasa. Terbiasa. Kadang-kadang kita ada kebiasaan kecil. Apalagi kalau kita dulu belajar di kampung-kampung ya. Cara geja guru-guru itu ya. Ejaannya Indonesia. Ya, ejaannya Indonesia. Dan kita dulu dirotanin dari kecil di ejaan itu. Kalau salah dengan ejaannya kita dikasih rotan waktu kecil dulu. Tapi bersama dengan itu begitu besar, ternyata ada yang keliru, ada yang salah. Dan baru diperbaiki. Jelas ya? Jadi kalau dia sampai ke tingkat ini sudah bagus. Itu namanya tilawah lafziyah. Yang kedua ada namanya tilawah ma'nawiyah. Dia mentilawah Al-Quran itu dengan tilawah secara makna. Iya. Jadi dia membaca Al-Quran bukan lafadznya saja. Dia tahu maknanya. Dia tahu artinya. Dia tahu kandungannya. Kalau ini harus duduk kepada guru. Iya. Harus duduk kepada guru. Baca dari terjemahan makna ayat. Baca dari terjemahan tafsir. Itu mendekatkan semua, mendekatkan. Ya, tapi hal yang seperti ini itu harus ditalaki dari guru. Karena itu kata Mujahid, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran kecuali saya sudah tanyakan kepada Ibnu Abbas apa makna dari ayat itu. Setiap ayat dia tanyakan, diajari oleh Ibnu Abbas. Demikian pula Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, para sahabat yang lain mengambilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Iya. Dan mereka betul-betul belajar Al-Quran. Nah itu kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Man qara'a surat Al-Baqarah nabula indada. Orang yang sudah selesai surah Al-Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah. Wah itu sudah istimewa di sisi kami. Di tengah kami para sahabat. Iya. Nah, itu seperti Ibn Umar tuh. Selesai surah Al-Baqarah. Ibn Mas'ud sebelumnya. Ibn Abbas. Jelas ya? Ini orang-orang yang sudah istimewa. Iya. Demikian pula para sahabat yang lainnya yang Mereka dikenal sebagai tokoh-tokohnya para sahabat. Iya. Coba bayangkan ya. Ini mereka membaca Al-Quran, membaca surah karena dikaidahnya para sahabat itu. Ketika mereka dikatakan membaca sebuah ayat, artinya dia juga sudah pelajari makna ayat itu. Dan dia sudah pelajari bagaimana dia beramal dengannya. Iya. Betul seperti yang disebut oleh guru kita tadi Ustaz Imam terkait dengan ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Ya, mereka itu bilang bahwa para sahabat itu kalau mengambil Al-Qur'an, dia cuma mengambil paling banyak mayat jawazuna asyara ayat, 10 ayat. Mereka tidak lewati. Sampai mereka pelajari apa yang ada di dalamnya dari kandungan, dari ilmu, dari amalan. Bukan sekedar dibaca doang. Itu para sahabat dahulu. Ya, kalau di kita ini belakangan turun kualitasnya. Turun kualitasnya. Ya, mulai orang menghafal saja, menghafal. Bagus. Ya. Nanti dia pelajari. Di waktu mendatang. Dia pelajari. Dan itu berjalan juga di beberapa generasi. Ya, dan dibolehkan oleh para ulama terkait dengan hal tersebut. Baik. Jadi ada tilawah ma'nawiyah, mereka pelajari maknanya. Mereka pelajari maknanya, bukan sekedar dibaca saja, tahu maknanya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kita ini orang-orang Indonesia. Asal lisan kita bukan lisan Arab. Iya. Apa kadar yang wajib yang harus kita pelajari dari mana Al-Quran? Ada kadar wajib ya. Karena kita akan ditanyai di hari kiamat tentang Al-Quran ini. Ini nikmat dan karunia Allah yang teragung. Bagaimana kita beramal, berinteraksi dengan karunia yang teragung ini? Dan ini juga ketentuan orang menjadi ahli Al-Quran. Dia menjadi ahli Al-Quran, dia tahu juga kandungan dari Al-Quran tersebut. Bukan sekedar dia baca saja. Nah, kadar terwajibnya itu, kadar kewajibannya adalah dia mempelajari dari Al-Quran tersebut ya, sesuatu yang para ulama terkait dengan kadarnya itu beraneka ragam ucapannya. Berapa sesuatu tersedikitnya. Ya. Tapi ukurannya adalah apa yang dia baca di dalam sholat. Dia bisa membaca Al-Fatihah, sebuah surah bersamanya, maka itu telah terangkat kadar kewajibannya. Kalau mau dimudahkan, pelajari Al-Quran. Terus baca, belajar dari orang-orang yang berilmu tafsir, dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Pelajari tafsirnya. Dari surah Ad-Duha sampai surah apa? Surah An-Nas. Supaya paham makna-maknanya. Paham makna-maknanya. Dan itu makna-makna yang agung ya, surah-surah itu. Kadang sebuah surah itu terkandung di dalamnya sifat-sifat. Akhlak, hukum-hukum. Iya. Makanya di perang Uhud itu ketika terjadi kekalahan ya. Dan Nabi SAW mengumpulkan kembali para sahabatnya. Beliau panggil di antara panggilan beliau, di mana kalian ashab surat Al-Baqarah? Ya. Yang sudah menguasai surat Al-Baqarah, di mana kalian? Di surat Al-Baqarah itu ada kandungannya, hukum-hukum yang melekat. Di mana kalian ashab surah begini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus tahu maknanya. Dan itu kedalaman di dalam fikih namanya. Karena itu suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tampak keunggulan beliau di dalam memahami Al-Qur'an. Iya. Jadi di majelis-majelis syura, dewan pertimbangan Umar, Ibnu Abbas dimasukkan juga bersama orang-orang tua dari suku Quraisy dan para sahabat yang sudah senior. Kata sebagian sahabat, ini anak muda Quraisy ini apa kepentingannya masuk di majelis kita? Kalau sekedar anak muda seperti ini, kita juga punya anak muda seperti ini. Maka Umar diam aja. Di kesempatan berikutnya, Umar berkata kepada sahabat yang hadir, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Idza jaa nasrullahi wal fath, satu surah dibaca. Ya, kata para sahabat ya itu tentang datangnya pertolongan Allah manusia. Bagaimana zahir dalam ayat? Maka setelah itu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa yang kamu pahami wahai Ibnu Abbas?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, itu adalah pertanda bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat." Ajal Rasulullah sudah apa? Sudah dekat. Kata Umar bin Khattab, "Betul wahai Ibnu Abbas, saya tidak memahami kecuali seperti yang kau pahami." Nah, lihat ya. Di dalam satu surah terdapat kedalaman. Iya. Jadi telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Iya. Manusia masuk ke dalam agama berbondong-bondong. Beliau diperintah bertasbih dan beristighfar. Karena itu di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ruku dan sujud beliau banyak membaca apa? Doa yang terdapat di dalamnya tasbih dan istighfar. Jelas ya? Nah, kemudian surah ini, perhatikan. Surah An-Nasr. Sebelumnya, setelah itu surah apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Lihat, dikasih perbandingan. Satu husnul khatimah dan satunya su'ul khatimah. Nah, ini kandungan makna. Dan ini pondasi kehidupan namanya. Pondasi kehidupan. Ya. Kamu sudah menjadi pemilik surah An-Nasr, berarti dia sudah siap untuk husnul khatimah. Kamu sudah menjadi pemilik surah Tabbat yada abi lahabi wa tab, artinya dia sudah tahu sebab-sebab yang bisa menjatuhkan dia ke husnul khatimah, dia hindari sebab-sebab itu. Jelas ya? Dia sudah pelajari itu. Dia pahami. Itu ashabul Quran. Bukan cuma pandai membaca lafadznya, tapi dia tahu juga paham makna-maknanya. Semakin banyak makna itu yang dia pahami, maka akan semakin tinggi derajatnya. Karena Al-Quran itu pada dasarnya diturunkan bukan untuk dibaca saja. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati waliyatadakkara ulul albab. Dia adalah kitab. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad penuh dengan keberkahan supaya mereka tadabbur tentang ayat-ayatnya. Diperintah tadabbur, diturunkan untuk ditadabburi. Bahkan Allah perintah, "Afala yatadabbarun al-Qur'an?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Iya, ini perintah ketika disuruh perintah tadabbur dikasih dua konteks. Dikasih dua konteks. Iya. Di surah An-Nisa diterangkan keagungan Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ada kata Al-Qur'an ini datangnya dari selain Allah, akan mereka ketemukan di dalamnya perselisihan yang banyak. Suruh tadabbur, karena di dalam tadabbur itu akan menambah keyakinan seseorang. Kecintaannya terhadap Al-Quran. Keimanannya kepada Al-Quran. Di konteks yang kedua di surah Muhammad. Wah, ini dahsyat di surah Muhammad ini. Karena di sini dikasih ancaman. Apalah ya tadabbarun Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hati-hati itu sudah terkunci? Karena itu kata para ulama cuma ada dua makam. Makam dia di golongan tadabbur atau makam orang yang mengarah hatinya akan tertutup. Terkunci. Iya. Karena itu umat Islam ini ada kewajiban sholat lima waktu. Di sholat itu dibacakan Al-Quran. Paling sedikit surah Al-Fatihah. Dibaca di setiap rakaat. Dan di dua rakaat pertama dibaca bersama surah Al-Fatihah sebuah surah atau ayat-ayat. Itu agar supaya kita tiap hari hidup dengan Al-Quran. Ada Al-Quran yang kita dengarkan. Kita tadabbur terhadap kandungannya. Kita imani akan kandungannya. Makanya para sahabat itu banyak menghikayatkan ayat-ayat yang mereka dengarkan dari Nabi SAW bacaan dalam sholat. Ya. Sampai ada sahabat yang masuk Islam. Diceritakan sebab masuk Islamnya, dia dengar Nabi SAW membaca dalam Al-Quran. Membaca dalam sholat. Kayak Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, beliau katakan, saya dengar Nabi membaca dari surah At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Begitu sampai kepada ayat itu tadi, apakah mereka ini dicipta tanpa sesuatu atau mereka yang mencipta? Wah, ini kata Jubair bin Mut'im, ketika saya mendengar ayat ini, hati itu kayak terbang. Kayak terbang hati saya, kata beliau. Itu yang menjadi sebab beliau masuk Islam. Dahsyat sekali kandungan ayat itu. Kalian ini manusia. Kalian ini manusia. Mau hidup bebas bagaimana? Hanya ada dua kemungkinan. Kalau ingin kalian bebas, berarti kalian dicipta, tidak ada arti penciptaan kalian. Iya. Apa namanya, kalian dicipta, pasti ada tujuan penciptaan untuk kalian. Itu cuma satu itu kemungkinan yang pertama. Kalau tidak kemungkinan ini, kemungkinan yang kedua. Kalian adalah para pencipta. Gue itu langsung bergetar hatinya. Jubair bin Mut'im. Saya ini dicipta. Tidak mungkin saya hidup, tidak ada perintah saya hidup, tidak ada tujuannya. Nah, beliau pun akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Itu tadabbur terhadap kandungannya itu penting. Dan itu namanya tilawah ma'nawiyah. Tilawah ma'nawiyah. Kemudian yang ketiga ada namanya tilawah hukmiyah. Yang ketiga namanya apa? Tilawah hukmiyah. Tilawah hukmiyah itu artinya dia mentilawah hukum-hukumnya. Iya. Dia terapkan hukum-hukum dari ayat. Dia amalkan di dalam kehidupannya. Dia kerjakan dalam kehidupannya. Di ayat ini ada perintah untuk bersabar. Dia laksanakan sifat sabar itu. Di ayat ini ada perintah untuk syukur. Dia pelaksanakan sifat syukur itu. Iya. Walatus'alunna yawma idin anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala kenikmatan. Dia sadar bahwa nikmat akan dihisab. Dia tafakkur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dia fikirkan karunia dan nikmat Allah itu di mana dia gunakan. Itu beramal dengan ayat namanya. Harus diamalkan. Itu tilawah hukmiyah. Iya, tilawah hukmiyah. Baik. Ketika dia baca ayat misalnya, wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa'addada. Baik. Kemudian di akhir ayat dikatakan, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadi mumaddadah. Bagaimana itu ada api? Api dahsyat sekali bisa masuk sampai ke relung-relung hati. Api neraka menyiksa dalam neraka sampai ke relung hati orang disiksa. Iya. Itu kata para ulama ahli tafsir, mana dari ayat itu bahwa seseorang itu harus memperhatikan bisikan-bisikan hatinya, amalan-amalan hatinya, dia dihisap akan hal tersebut. Sampai neraka masuk membakar hati yang paling dalam. Nah, itu disebut pengamalan. Itu perlu diperhatikan. Suara itu jangan ada di dalam hatinya dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam hatinya dia memendam hasad, dengki kepada orang lain. Ada di dalam hatinya dari kesombongan, merasa berbangga diri. Nah, itu kalau diamalkan satu dua ayat subhanallah, banyak sekali pengaruhnya di dalam apa? Dalam kehidupan. Ya, tilawah hukmiyah namanya. Tilawah hukmiyah. Ini Al-Quran dari keagungannya. Ya, tafsir ayat, ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum. Mau'izah. Dari Rabb kalian. Ini yang perlu kita cermati ya. Kelanjutan ayat. Ini lebih mudah dipahami. Syifa'ul lima fis sudur. Ada penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada. Al-Quran itu penyembuh. Bukan penyakit yang di dada saja. Penyakit di badan pun bisa sembuh dengan Al-Quran. Karena itu di ayat yang lain dimutlakan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan syifa, penyembuh, dan rahmat untuk orang yang beriman. Di ayat yang lain. Baik. Jadi Al-Quran itu penyembuh untuk hati dan penyembuh juga untuk badan. Karena itu ada sebagian sahabat yang meruqyah orang, tersengat kalajengking, orang sakit, diruqyah, cuman dibacakan surat Fatihah sembuh. Ini keracunan kalajengking ini. Cuma dibacakan Al-Fatihah dia apa? Dia sembuh. Iya. Nah, itu banyak sekali pengaruh Al-Quran dalam kesembuhan. Wahudan, petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman. Sekarang saya mau dalamkan kepada makna Al-Mau'idah. Al-Mau'idah itu dalam Al-Quran, itu datang dalam berbagai konteks. Ada Mau'idah, itu dibahasakan untuk penjelasan hukum-hukum. Untuk penjelasan hukum-hukum. Dalikum tu'adhu nabih. Setelah diterangkan beberapa hukum, kadang datang ayat, demikianlah kalian diberi mau'idah, peringatan dengannya. Hukum-hukum diterangkan, dijelaskan. Dan kadang dalam Al-Quran, disebut mau'idah, itu di konteks menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Iya. Mana yang benar, mana yang salah. Karena itu kalau misalnya ada perempuan yang durhaka kepada suaminya, tidak membangkang kepada suaminya, tidak menuruti perintahnya, ya, maka perintah di dalam ayat fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kasih tahapan-tahapan ya. Tahapan yang paling pertama, nasihati mereka. Kasih mau'idhah. Itu bahasa mau'idhah juga di situ. Artinya dia tadi bengkok, tidak lurus, diluruskan ke jalan yang benar. Itu mau'idhah namanya. Ya. Dan mau'idhah itu kadang maknanya menghardik, dikasih nasihat mendalam supaya dia berhenti. Supaya dia berhenti. Itu Al-Quran itu. Subhanallah. Kandungan-kandungan mau'idhah itu luar biasa. Di dalam Al-Quran. Jadi kalau seorang dia memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan mana-mana ini, itu pasti dia masuk ke dalam Ahlul Quran. Terhitung kepada Ahlul Quran. Iya. Ahlul Quran itu kadang dikaitkan dengan amalan hatinya. Ahlul Quran itu kadang dikaitkan dengan amalan badannya. Dan Al-Quran itu kadang dikaitkan dengan dia memberi manfaat dengan Al-Qurannya. Memberi manfaat dengan Al-Quran yang dia miliki. Ya, maka ini luas di dalamnya. Luas di dalamnya. Karena itu seorang berusaha mengambil andilnya. Bagiannya. Supaya bisa menjadi Ahlul Quran. Bisa menjadi Ahlul Quran. Ya. Dia mungkin bukan orang-orang yang berilmu, ulama Quran dan seterusnya. Tapi dia menjadi sebab ada generasi-generasi menjadi ulama Quran. Ini menjadi sebab. Ya. Ini biasanya menjadi sebab ini diikutkan bersama golongan mereka. Ya. Diikutkan bersama golongan mereka. Sebab mereka menjadi sebab di dalam hal tersebut. Ya. Dan di sini fungsinya ya, orang tua dia mendidik anaknya menjadi ahli Al-Quran. Ya. Datang di sebagian hadis dikuatkan oleh sebagian ulama, orang tuanya itu akan didatangkan di hari kiamat, diberi mahkota di kepalanya, diberi pakaian yang indah. Dia bertanya, kenapa saya dapat keutamaan ini? Ini karena anakmu telah mengambil dari, sudah menjadi ahli Al-Quran. Ya. Sama dengan orang-orang baik. Para muhsinin. Ya. Dia punya harta. Dia buat orang itu mudah mempelajari Al-Quran. Dia membiayai orang-orang belajar Al-Quran. Menjadi ahli Al-Quran. Dia juga pasti akan dapat pahalanya. Iya. Akan mendapatkan pahalanya. Dan diharapkan dia dikumpulkan bersama ahli Al-Quran tersebut. Itu makanya setiap orang itu dia melihat. Di mana dirinya, apa andilnya untuk menjadi apa? Menjadi ahli Al-Quran. Untuk menjadi ahli Al-Quran. Dari sifat ahli Al-Quran itu, dia mempelajari Al-Quran untuk dia perbaiki dirinya. Diamalkan untuk dirinya dan diajarkan untuk orang lain. Bukan dia mempelajari Al-Quran untuk dia perdebatkan dengan manusia. Petantang-petenteng sana. Ya, ribut dengan orang-orang. Al-Quran ada munafik. Dan ada seorang yang apa namanya fasik dengannya dan ada seorang mukmin. Iya. Munafik ini ya ini membaca Al-Quran untuk mendebat dengannya. Karena itu datang dalam hadis dikatakan al-mira'u fil Quran kufrun. Memperdebatkan di dalam Al-Quran itu kekafiran, kekufuran. Sebab ayat-ayat Al-Quran itu itu jelas kandungan-kandungannya. Nabi menafsirkan, menjelaskan Al-Quran itu kepada para sahabat. Para sahabat menafsirkan, mengambil tafsirnya dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dijaga, terjaga itu dengan para sahabat, diwariskan kepada para ashalaf, para tabiin. Para tabiin mewariskannya lagi kepada murid-muridnya para tabiin. Karena itu dikenal ada namanya tabaqat al-mufassirin. Iya. Tingkatan-tingkatan para ulama ahli tafsir. Dari kalangan sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Harta yang paling berharga umat Islam ini tidak mungkin tidak jelas dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu yang paling jelasnya, paling terangnya karena dia adalah mukjizat. Tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dari tanda-tanda Allah yang membuktikan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia sangat jelas sekali. Karena itu tidak mungkin datang di dalam ayat Al-Quran ada penafsiran yang tidak dipahami oleh para ulama ahli tafsir yang terdahulu. Jelas ya? Itu ada penafsirannya di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Jadi orang yang masuk ke dalam ahli Al-Quran, dia tidak keluar dari jalurnya ahli Al-Quran itu. Ahli Al-Quran itu Nabi SAW dan para sahabat. Iya. Karena itu memang ada apa namanya di tafsir hadith Utsman bin Affan di riwayat Al-Bukhari di mana Rasulullah SAW bersabda khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan siapa yang mengajarkannya. Ada di salah satu pendapat mengatakan yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka adalah yang generasi yang terbaik dalam mempelajari Al-Quran dan apa? Mengajarkannya. Iya. Betul itu ada penafsiran itu. Tapi mayoritas ulama itu menafsirkan bahwa hadis ini itu kaitannya keutamaan untuk siapa yang mempelajari Al-Quran dan apa? Mengajarkannya. Jadi kalau ingin sampai ke tingkatan terbaik, khairukum ya, yang terbaik. Khairukum. Maka ada dua derajat. Dia mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Karena itu Abu Abdurrahman As-Sulami, itu 40 tahun duduk mengajarkan Al-Quran. Iya. Mentalkin orang, mengajarkan, membacanya. Itulah Al-Quran yang sampai kepada kita ini. Yang kita baca sekarang ini. Mushaf yang kita pegang ini. Itu salah satunya dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami ini. 40 tahun. Ketika beliau menceritakan kenapa bisa bersabar 40 tahun. Kata beliau menyampaikan hadits Utsman bin Affan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. sebaik-baik dari kalian siapa yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Hadis inilah yang membuat saya betah duduk 40 tahun mengajarkan Al-Quran. Itu himba, semangat tinggi namanya. Iya, karena itu jangan kita dibuat lalai oleh kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini sementara. Kita harus ada selalu hubungan dengan Al-Quran. Paling tidak, kita jadikan dalam kehidupan kita ya. Begitu sholat, kita dengar bacaan imam, dia baca apa saja. Kita keluar dari sholat, ada faedah keimanan yang kita petik dari bacaan. Itu harus jadi kaidah hidup. Siapa yang masuk di dalam sholat, dia dengarkan imam membaca. Ini sholat jahriyah ya, membaca. Sholat maghrib, isya dan subuh. Ya, dia dengarkan dari imam membaca, harus dia petik dari mana keimanan di situ. Apa saja dari mana keimanan, dia petik. Sehingga dia keluar dari sholat, itu pasti dia akan masuk ke dalam hukum orang yang sudah tadabbur Al-Quran. Orang yang mengambil kandungan maknanya, beramal dengannya. Atau dia masuk dalam sholat, bacaan yang dia baca. Walaupun itu hafalannya cuma itu-itu saja. Yang penting dia sudah pernah belajar di tafsirnya. Sebab tadabbur itu tidak mungkin seorang masuk dalam tadabbur kalau dia tidak pernah pelajari. Dia harus belajar dari orang-orang yang berilmu. Agar supaya dia bisa memahami dari Al-Quran tersebut. Iya. Bahkan kadang satu ayat itu Nabi baca satu malam suntuk. Beliau baca. Cuma ayat itu saja yang beliau ulangi. Iya. Ayat itu saya yang beliau ulangi. Satu malam suntuk ini. Beliau sholat malam cuma membaca satu ayat saja. Akhir di ayat di apa namanya di akhir surah Al-Maidah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, mereka juga adalah hamba-hambamu. Dan kalau engkau apa namanya? Mengampuni mereka, ya, sungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini satu ayat ya, tapi kandungannya luar biasa. Kadang satu ayat Al-Quran itu, duduk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berbulan-bulan menafsirkan satu ayat. Satu ayat. Ya. Beliau tafsirkan dalam banyak majelis. Dari kandungan dan dalamnya kandungan dari ayat tersebut. Ya. Disebutkan bahwa Syekhu Masyaikhina, kakek guru kami. Ya. Saya tidak temui beliau. Cuma saya berguru kepada ulama. Ulama-ulama ini pernah berguru kepada beliau. Yaitu Syekh Muhammad Amin Asyengkiti. Penulis kitab Ad-Du'aul Bayan. Tafsir Al-Quran dari Al-Quran. Iya. Orang ini dari keajaiban dunia. Syekh Muhammad Amin Syengkiti. Rahimahullah. Disebutkan bahwa beliau pernah duduk di Masjid Nabawi. Dibacakan kepada beliau satu ayat untuk ditafsirkan. Dan beliau tidak sanggup berkata-kata. Hanya menangis saja sepanjang pelajaran. Dan memang itu ayatnya dahsyat sekali. Iya. Apa ayatnya? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaiki bumi ini. Wah, itu luar biasa dari kandungan ayat itu. Terdapat di dalamnya berbagai ilmu. Ya, berbagai ilmu. Satu ayat sering kita ulangi di Al-Quran. Iya. Kata para ulama, seluruh kandungan Al-Quran itu kembali ke surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, itu ayat itu luar biasa itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kadang sebagian ulama membaca ayat itu di dalam sholatnya, lewat surah Al-Fatihah dia baca ayat itu, dia berhenti dengan seksama. Itu menangis dalam waktu yang lama, sulit dia melanjutkan. Iya, ini satu ayat dikeluarkan di situ di satu pembahasan tentang amalan hati, sebagian para ulama mengatakan di dalam ayat ada 400 macam amalan hati. 400 macam dalam ayat ini. Ada sebagian ulama mengatakan ada sekitar 1000 amalan hati dalam ayat. 1000 amalan hati. Ya memang kalau kita tidak belajar, ini mungkin kita anggap dongeng ya, hal tersebut. Itulah bedanya. Makanya saya bilang tadi, orang itu menjadi ahli Quran bertingkat-tingkat. Paling tidak, seseorang jangan menjadi orang yang bermasalah dengan Al-Quran. Itu saja. Iya. Kalau ada suatu hal yang paling mengena di dalam hati, inilah kata-kata mungkin yang mungkin saya harapkan paling mengena di dalam hati. Kalau tidak bisa sampai ke derajat-derajat itu, paling tidak jangan menjadi orang yang bermasalah dengan Al-Quran. Jangan menjadi orang yang bermasalah dengan Al-Quran. Sebab ini subhanallah bahaya yang besar sekali. Orang yang bermasalah dengan apa? Al-Quranul Karim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu yang dihajar. Tinggalkan. Jangan, karena itu kata Ibnul Qayyim, jangan seorang merasa aman, dia tidak termasuk di dalam ayat ini. Orang yang menghajar Al-Quran, memboikot Al-Quran, bermasalah dengannya. Ya. Sebab orang yang dikatakan menghajar Al-Quran itu banyak bentuknya. Ada yang menghajar Al-Quran, bermana tidak pernah dia baca. Ada yang menghajar Al-Quran, bermana dia tidak tadabbur terhadap kandungannya. Ada yang bermana menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, bermana dia tidak melaksanakan hukum-hukumnya. Ada yang bermana dia menghajar Al-Quran, dia tidak dengar Al-Quran dari orang lain. Nabi Muhammad saja, kadang beliau minta kepada sebagian sahabat. Beliau minta kepada Ibnu Mas'ud membacakan surah An-Nisa. Sampai ketika Ibnu Mas'ud membaca sampai ke ayat, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Nabi berkata, "Hasbukallah, cukup sekarang." Ibnu Mas'ud membaca, beliau angkat kepalanya dan beliau melihat kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlinang. Iya. Nabi minta kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surah Lam yakunil ladina kafaru, surah Al-Bayyinah. Dan Nabi berkata, Allah yang perintah saya agar supaya engkau wahai Ubay bin Ka'ab membacakan surah ini kepadaku. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, Allah sebut nama saya?" Maka Rasulullah berkata, "Iya." Subhanallah. Menangis Ubay bin Ka'ab. Karena itu Ubay bin Ka'ab itu di antara para sahabat, dari empat sahabat yang Nabi katakan ambil Al-Quran dari empat orang ini. Yang pertama disebut adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Termasuk bacaan yang kita baca itu dari jalur Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Nabi saja baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran dari orang lain. Iya. Itu kehidupan namanya. Terus menghajar Al-Quran itu kadang dengan tidak mendengar dari orang lain. Kadang menghajar Al-Quran itu juga dalam bentuk dia tidak pakai Al-Quran itu sebagai obat penyembuhnya. Ini masalah juga ya dalam kehidupan ini. Kalau sakit, pusing ini pikirannya Panadol, Bodrex, ya. Obat-obat, pikirannya ke dokter. Jelas ya? Ada Al-Quran di depannya. Penyembuh untuk segala penyakit. Penyembuh untuk segala penyakit. Tidak dinafikan bahwa itu obat-obat itu bermanfaat ya. Bukan dilarang. Ya boleh sakit, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jadi ini semuanya makna harusnya selalu dipahami oleh seorang Muslim dan Muslimah. Iya. Kita ada sudut kewajiban menjadi ahli Al-Quran. Oh jangan mengatakan, oh itu untuk Ustadz saya. Tidak ada itu untuk Ustadz ceritanya. Ya, semuanya mau masuk surga. Ya kan? Dan surga itu derajatnya itu sesuai dengan tingkatan dia mengambil Al-Quran. Kalau ingin naik ke derajat yang tinggi, nah disitulah seorang menjadi apa? menjadi ahlul Quran. Dia ingin menjadi pembaca saja, tidak sampai kepada ahlul Quran, silakan. Banyak keutamanya. Ya, ikra'ul Quran, ainahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang yang membacanya. Iya. Itu Al-Quran. Sebagaimana kata Asy-Syatibi rahimahullahu taala, wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in. Awthaqu syafi'in wa aghna ghina'in wahiban mutafaddila. Sungguhnya kitab Allah itu adalah pemberi syafaat yang paling kuat dan pencukup yang paling mencukupi anugerah yang selalu bertambah untuk seorang hamba. Iya. Sebagaimana kalau dia berpegang dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi sebab dia hidup. Sebab keteguhannya. Diselamatkan dari fitnah. Sebab itu adalah tali Allah. Dia hablullah. Dan Allah telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini ayat disebutkan oleh Al-Ajurri di kitabnya tentang keutamaan penyandang Al-Quran. Kemudian beliau tafsirkan bahwa hablullah di situ artinya kitab Allah. Artinya Al-Quran. Itu salah satu penafsiran ya. Ada menafsirkan hablullah itu bermakna al-jamaah. Umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Ya, tapi banyak dari as-salaf juga yang menafsirkan bahwa hablullah itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Asy-Syatibi di awal apa namanya? Mandhuba beliau yang populer dalam ilmu qiraat itu, kata beliau, wa ba'du fa hablullahi kitabuhu. Ya. Fajahid bihi hiblal ida mutahabbila. Kemudian amma ba'du, kata beliau, tali Allah itu adalah kitabnya. Maka berjihadlah kamu dengan Al-Quran itu. Bawa jerat yang paling kuat untuk menghadapi musuh. Al-Quran itu bekal kamu. Karena dia adalah tali yang paling kuat. Dipakai berpegang, menyelamatkan, dan bisa dipakai untuk menghadapi musuh-musuh yang bisa membahayakan. Apa-apa yang bisa membahayakan. Dan ini perlu untuk kita pelajari. Kita harus ada waktu ya. Mempelajari Al-Quran. Harus ada waktu. Duduk dari guru mendengarkan tafsir Al-Quran. Dengarkan tafsir Al-Quran. Paling sedikitnya, paling minimal. Pelajari tafsir surah Al-Fatihah saja. Supaya tahu apa makna surah Al-Fatihah itu. Iya. Dan itu Al-Fatihah saja kalau kita renungi maknanya. Itu ilmu tidak ada habisnya itu surah Al-Fatihah. Hidayah di dalamnya tidak ada batasannya. Pernah baca surah itu? Dengarkan tafsirnya dari orang yang berilmu? Maka insyaallah ta'ala banyak bekal yang bagus. Setelah itu baca tafsir paling minimal surah-surah pendek. Sebagian ulama ada yang menafsirkan dari surah Zalzalah ke bawah sampai An-Nas. Sebagian ulama ada yang mengambil ke kadar paling sedikitnya di surah-surah pendek. Dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Iya. Dan itu didekatkan. Didekatkan oleh para ulama. Diajarkan ke orang-orang. Iya. Saya sendiri saya punya buku ya. Tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Ada lengkap penjelasannya. Penjelasannya dari awal sampai akhir. Iya. Dan ini buku ini harusnya diulang di mana-mana. Menjadi pembelajaran. Sebab ini ada kaitannya dengan kewajiban pada kita. Ada kewajiban pada kita. Saya kesal juga ya kadang. Apa saya lihat sebagian ustadz gak ada perhatian dengan hal yang seperti itu. Sibuk dengan tema-tema tematik. Apa yang lagi populer, apa yang lagi viral. Padahal ini adalah kehidupan manusia. Di surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek ini. Itu sebab keteguhan umat Islam di situ. Sebab kebaikan mereka. Sebab segala masalah yang mereka hadapi bisa diselesaikan di situ. Dia bisa dapatkan hidayah dari tafsir ayat-ayat itu kalau direnungi dan banyak diulangi, ditekankan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihafal oleh sebagian istrinya surah Qaf dari mulut beliau ketika khutbah Jumat. Itu saking banyaknya beliau menguraikan makna surat Qaf itu di khutbah Jumat. Ambil ayat ini, besok kandungan ini, tapi dari surah Qaf. Sampai dihafal surah itu di atas mimbar. Iya. Sebab di situ kehidupan, apa saja masalah yang kita hadapi, pasti ada solusi di belakang hal tersebut. Nah ini mungkin sebagian hal ya yang bisa diterangkan di pertemuan ini. Ya banyak sudut-sudut penting ya di pembahasan. Ya tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya karena ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu. Jazallahu khairan syekhana wa ustadzana atas apa yang telah beliau berdua sampaikan. Kami sebelumnya mohon maaf dari ana pribadi sebetulnya ada banyak pertanyaan ya yang ingin ana tanyakan kepada beliau berdua, begitu juga dari antum dan antuna sekalian. Hanya saja qadarullah di kesempatan kali ini sepertinya kita tunda untuk di pertemuan selanjutnya dengan beliau-beliau ini jika antum punya pertanyaan-pertanyaan. Dikarenakan perlu adanya persiapan bagi saudara-saudara kita pengurus masjid ini untuk mempersiapkan sholat zuhur. Insyaallah mungkin ini tidak mengurangi ya dari apa yang telah kita dapatkan dari kedua guru kita. Kita sudah tahu keutamaan dari Ahlul Quran dan kita tinggal memotret ya. Sebelum memotret bangsa kita, negara kita, kita lihat di diri kita terlebih dahulu, sudah adakah sifat-sifat atau kriteria Ahlul Quran itu di diri kita, istri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pemberat timbangan bagi kita kelak di akhirat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.